tidak boleh mendahulukan khobar huruf-huruf tersebut pada huruf itu sendiri. Jadi tidak boleh misalnya mendahulukan khobar inna dari inna ataupun saudara-saudaranya, ya, tidak boleh. Wala alasmiha, dan tidak boleh mendahulukan khobar tersebut pada isemnya. Tidak boleh misalnya mendahulukan khobar inna dari isem inna, tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan misalkan ghafurun innallaha, tidak boleh. Ghafurun sebagai khobar dari inna didahulukan daripada inna, tidak boleh. Fi jumlah dan dalam satu kalimat, ya, tidak boleh demikian. Yang benar apa? Innallaha ghafurun. Ya. Juga tidak boleh inna ghafurun allaha, juga tidak boleh. Jadi khobar tidak boleh, khobar dari inna tidak boleh mendahului isim inna. Inna ghafurun allaha, seperti itu juga tidak boleh. Ya. Ini demikian. Yang benar apa? Urut inna, kemudian isim inna, dan khobar inna. Innallaha ghafurun. Ini kaidah secara asal, secara umum demikian. Ya. Kemudian pada beberapa keadaan tertentu, keadaannya tertentu, ya, tidak secara umum, tapi dengan keadaan tertentu, dengan syarat tertentu. Yajuzu tawassudu khabariha bainaha wa bainasmiha idha kana lismu ma'rifatan wal khabaru syibha jumlatin. Pada keadaan tertentu. Ya. Pada keadaan tertentu, tidak secara asal. Kalau hukum asalnya tadi, tidak boleh khabar inna mendahului inna ataupun mendahului isim inna, itu tidak boleh. Ini keadaan asal, keadaan umum seperti ini. Adapun dalam keadaan tertentu ada hukum yang tertentu, seperti di sini yajuzu tawassutu khabariha. Jadi boleh menengahkan, menjadikan tengah-tengah khabar inna bainaha wa bainasmiha, antara inna dengan isim inna. Jadi menjadikan khabar inna itu berada di tengah-tengah antara di antara inna dan isim inna. Jadi urutannya inna, kemudian khabar inna, kemudian baru isim inna. Jadi khabar inna ada di tengah-tengah di antara inna dan isimnya. Ini boleh dalam keadaan bagaimana? Dengan syarat, ya, dengan syarat, dengan keadaan tertentu. Idza kana ismu ma'rifatan, jika isimnya itu ma'rifah. Isim inna atau isim dari huruf-huruf tersebut itu ma'rifah. Wal khabaru syibha jumlatin, dan khabarnya berubah syibhu jumlah. Ini syaratnya. Kalau isimnya ma'rifah, kemudian khabar berubah syibhu jumlah, maka boleh khabar itu di tengah-tengah antara inna dan isimnya. Atau antara huruf-huruf tersebut dengan isim dari huruf-huruf itu masing-masing. Nahwu contoh. Inna ilayna iyabahum, summa inna alayna hisabahum. Inna, ya, dalam ayat-ayat ini, ilayna ataupun alayna, ini ada keduanya adalah khobar dari inna. Adapun isim dari inna setelahnya, yaitu iyabahum dan hisabahum. Iyaba, hisaba. Ini keduanya menjadi isim dari inna, mansab dengan tanda fathah. Adapun khobar dari inna pada lafad ilayna dan alayna, ini jar wa majrur. Artinya dia berubah syibhu jumlah. Memenuhi syarat, khobar berubah syibhu jumlah, kemudian isim dari inna tadi ma'rifah. Iya bahum, hisa bahum, keduanya ma'rifah. Karena diidofahkan pada dhamir. Nah, pada keadaan ini maka boleh khobar dari inna berada di tengah-tengah antara inna dengan isimnya. Dengan syarat, ya, dengan keadaan tertentu ini. Berikutnya, wajib zalika idza kana ismu nakiratan. Wajib zalika idza kana ismu nakiratan, dan wajib hal itu jika isimnya nakirah. Di sini malah harus wajib. Wajib apa? Wajib menengahkan khabar inna ataupun saudaranya berada di tengah-tengah antara inna dan isimnya. Idza kana ismu nakiratan, jika isimnya nakirah. Dengan syarat, dengan catatan, dengan ketentuan, jika isim inna ataupun saudaranya itu nakirah. Dan khobarnya tetap syibhu jumlah, ya. Tetap seperti syarat sebelumnya tadi. Khobarnya syibhu jumlah, kemudian isimnya itu nakirah. Maka ini hukumnya justru apa? Wajib. Ya. Khobar inna ataupun saudaranya itu berada di tengah-tengah tadi. Nahwu contoh. Inna ladaina angkala. Inna ladaina angkala. Ladaina